Sa Korintus, pasay 10. Cedara-cedara, gata yang sebenarnya beta ingat, penyangka terjadi ate indah tutanyo, wate awaknyan gesetot Nabi Musa. Awaknyan ban mandum jipu payung le awan, dan ngon selamat jiji merang laut mirah. Kenejut ke murid-murid Nabi Musa, awaknyan ban mandum tepu mano lam awan dan lautnyan. Awaknyan ban mandum jipajuh penajuh rohani yang saban, dan jijip ia rohani yang saban tema. Awaknyan bandum jijip ia nibak gunung bate rohani yang namu saja ngon awaknyan. Gunung batenyan nakeh almasih kedro. Bah kemenan, Allah hanagala atih ladum nibak awaknyan, dan yang ke sabab jih manyet-manyet awaknyan titik-titik dalam padang pasi. Ban mandum nyanjit ke contoh nibak getanyo, sibago peingat nibak getanyo, mangat tanyo bek tagalak ke hai-hai yang jihud lagi awaknya. Menanjit mangat tanyo bek ta semah berala lagi yang dipebut le mandum nibak awaknya. Lam Alkitab na tertulis lagi nyo, tema bangsa yang dipepun makan ngon jijepi dan jimenari ke jisemah berala. Tanyo hanya jita pebut hai-hai yang cabui lagi yang dipebut le bandum ureng lam kawan awaknya. Sabab 20 le ribe dro lam kawan awaknya mati lam si uro sabab dipebutnya. Tanyo hanya jita ujo-ujo Tuhan lagi yang dipebut le ladum lam kawan awaknya yuh wate ile. Akeji awaknya mati jikap le ulu membisa. Menancit tanyo hanya jit aloh Allah lagi yang dipebut le ladum ureng lam kawan awaknya yuh wate ile. Akeji awaknya jepoh mati le malaikat maut. Ban mandum hanya terjadi atu awaknya, mangat jid kecuntuh ke urung lain. Dan bandum nyan pina tertulis sibago peingat ke getanyo. Sabab tanyo bakwatenyo, udip lam masa ake jamun. Urung yang disangka roji tedongon tegap, get keh berati-ati, bek sampo jih nyan rebah. Tip-tip cubaan yang gata rasa, nakeh cubaan yang ka lazim jirasa le manusia. Tema potu Allah setia ubat janji gopnyan. Gopnyan hana tema gepebiu gata, ji ujo lebih nibak kesanggupan gata. Bak wate gata ji teka ngon cubaan, gopnyan laju geberi jalan ke gata, bujit getega mangat gata hasil tamutun. Ngon tababnyan, cedara mandum yang ulun gasih, gata banci ke ureng yang semah berala. Ulun mututu ngon gata, lage ngon ureng-ureng bijaksana. Bah ke gata timang ke dro tutu habalunyo. Bak wate tanyo, jip ia anggu, ta lake terimong gasih ubak pota Allah. Pukuhnyan kon gata tutunyo bahwa tanyo musaboh ngon almasih lam mati gopnyan. Dan bak wate tanyo, ta bagi-bagi ruti, kita pajuh mosajan-sajan. Pukuhnyan kon tatunyo bahwa tanyo kamu saboh lam tubuh almasih. Ngon sababnya, temana saboh ruti. Dan tanyo mandum tapajuh ruti yang sabohnya cit tema. Dan tanyo yang jainyo jit ke saboh tubuh. Coba kalon, urung-urung Yahudi. Awaknya yang jimakin penajuh yang tepesemah atuh tempat pesemah kerben. Nakuh urung-urung yang kamu saboh ngon tempatnya. Pemaksud lon ngon lagenya. Berala atawa penajuh yang dipusemah ke beralanya sagai-sagai hana arti. Pen yang dipusemah bak tempat kerben ke berala hana dipusemah ke pota Allah. Temana ke roh-roh jahit. Dan ulun hana kutim gata musaboh ngon roh jahit. Gata hana jid gata jip iya nibak piala anggu Tuhan. Dan tiga gui nibak piala anggu roh jahit cittema. Gata hana tamakun bak meja Tuhan. Dan menancit bak meja roh jahit. Atawa pekeh tanyo takun pejut Tuhan hana picik ate. Pekeh tanyo lebih tega nibak Tuhan. Cipegah legop. Tanyo jita pebut pemantong asal tatim. Betul. Temah hana manum yang tatimnya naguna. Tanyo juta pebut pemantung yang ase tatim. Temah hanaban mandum yang tatimnya dipegot udip tanyo. Bek kehna pesidro urung ji mejuang demi kekepentingan jih kero. Tip-tip urung haruh mejuang ke kepentingan urang lain tema. Gata jet tapajuh pemantong yang na jipublo lampekan engkut si. Hana pe gata tilik lebih ilik. Bah ke na rasa berat lam ati nurani gata. Sabab lam Alkitab na tertulih lagenyo. Bumo nyongon ban mandum asoji na ke atrat Tuhan. Menyo gata diundang jak makin le sidro yang bukan urang Kristen. Dan gata tak terima undangan gotnyan. Pajuh ke penyangka ji idang uke gata. Hana pe gata tilik pane asai jih penajuhnyan. Mangat bek na rasa berat lamati unurani gata. Temamunyo nanyang pegah bak gata. Penajuhnyo katu pesemah ke berala. Bek ke gata pajuh penajuhnyan. Sabab tekalon kepentingan urengnyan dan sabab su ati nurani. Nyang ulu maksud kon su ati nurani gata. Temasu ati nurani urengnyan. Mungkin nanyang tanyo. Kagura, pakon kebebahan lun kaji pebatah le su ati nurani urang lain. Munya ulun pajuh penajuh ngon lun lake termong kasih uba Allah. Pakon gop aruh jihina ulun ke penajuhnyan. Sedangkan ulun kalun lake termong kasih uba Allah akhirnya. Pemantong yang gata pubut, gata makan atau gata jipi, pubut ke mandumnyan ke gata pemulia Allah. Udep ke belagainyan bago, sampo le gata ureng lain hanaji pubut deca. Pekeh awaknyan ureng Yahudi atau kon ureng Yahudi, atau pih jemaah Allah. Udep ke lagai ulunnya. Ulun don usaha, lun pemangat ate mandum ureng lam sigala sesuatu. Kon mekesut-mekesut kepentingan draw tuh ke draw. Tujuan lun nakuh, mangat awaknyan ban mandum hasil tepu selamat.